kau bimbang dan ragu, aku pun merasakan rindu. Gelisah bila tak bertemu, sedetik rasanya tersiksa. Selalu ku ingin berdua denganmu, pujaan hatiku. Curahan tercapai mahligai idamanmu, cahaya cinta nan abadi. Sedetik rasanya tersiksa.